Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada pertemuan kemarin telah dijelaskan bahwa tabiat manusia itu cinta terhadap harta. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu cintanya kepada dunia, kata Allah, lasyadid, sangat. Oleh karena itu, karena sangatnya cintanya manusia kepada harta, maka ini yang akan menjadi penyebab seorang itu meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, hak-hak Allah, berarti kewajiban yang harus kita tunaikan, dan lebih mengedepankan syahwatnya ketimbang menjalani yaitu kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Ini akan menyeret pada lembah kenistaan. Demikian pula di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Paulus menyatakan, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya tiap-tiap umat itu memiliki fitnah. Nabi Musa alaihi salam itu umat beliau ada fitnah khusus, secara khusus dan secara umum. Demikian pula Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ada ujiannya masing-masing. Nah, wa fitnatu ummati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah al-mal. Fitnah yang menimpa umatku adalah fitnah harta. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, kita mudah untuk menyaksikan dan melihat pada diri kita dulu. Yang paling utama di diri kita dulu, bagaimana diri kita menghadapi harta ini. Dipelajari, kemudian dihayati. Setelah mempelajari dan menghayati tentang diri kita, ketika kita dihadapkan kepada harta, baru hukum bahwa kita-kita ini termasuk yang larut apa tidak terhadap harta tersebut, sehingga sekian kewajiban kita kepada Allah kita penggalaikan. Atau kita ini posisinya setengah-setengah, atau kita ini berusaha untuk menjadikan harta ini sebagai sarana untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita kedepankan terlebih dahulu. Adapun khabar berita, kenyataan yang terjadi di lapangan, itu sudah tidak asing lagi untuk menjadikan suatu hal, suatu pelajaran bagi kita, agar kita tidak terjerembab. Naam, terhadap lembah fitnah harta ini. Harta kan luas, bukan sekedar uang. Uang itu bagian dari harta. Anak juga bagian daripada harta, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang Arab ketika menyampaikan kepada kita, ya Muhammad misalnya, akhukum fulan misalnya Abdullah, ruzika bil walad, diberi rezeki oleh Allah terlahirnya anak laki-laki. Demikian. Dan itu bisa menyebabkan orang itu na'udzubillah sombong dengan harta tersebut, yaitu meremehkan orang lain dan menolak al-haq. Bisa menyebabkan saling bermusuhan, bisa menyebabkan saling membunuh. Demi apa? Demi harta. Dan bisa menyebabkan dari ahlus sunnah menjadi hizbi atau ahlul bidah. Dan bisa menyebabkan orang itu terpuruk akhlaknya. Li ajli dunya wa li ajli mal, dengan sebab dunia dan harta. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, perlu kita mawas diri, kita lebih banyak berhati-hati akan fitnah ini. Karena ini fitnah selalu menyertai kita dalam hidup kita. Kita enggak bisa berpaling dari harta, enggak bisa meninggalkan dari harta tersebut. Dan akan kita bacakan nanti beberapa ayat Al-Quran seputar masalah itu. Namun ini semua kan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, imtihan yang kita harus pandai mengendalikan, mengkondisikan, mengarahkan, menundukkan harta tersebut. Jangan sampai menjadi penyebab lalainya kita kepada Allah. Jangan sampai menjadi penyebab kita ini tidak semangat akan kewajiban yang harus kita tunaikan. Jangan sampai menyebabkan kita ini menjadi lemah dalam menjalani apa yang Allah wajibkan kepada kita. Apalagi meninggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi dalam sebuah hadis juga Rasul menyatakan, la yazalu qalbul kabir syabban fitnatain. Dalam berita lain langsung, syaban fi hubbid dunya wa tulil amal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kondisi qalbul kabir, orang yang sudah tua tapi dia berjiwa muda dalam mencintai dunia dan banyak angan-angan. Tuh, perhatikan di sini ikhwan. Kalbunya kabir, yakni syekh, umur sudah usia tua. Cuman muskilahnya di sini, bahayanya di sini, dalam urusan cinta dunia ini kayak anak muda dan terlalu banyak angan-angan. Coba kita bayangkan, Kan ya, seharusnya seorang yang sudah umur bukan ke situ larinya. Rasulullah memperingatkan kepada kita untuk berhati-hati di usia 60. Kan iya. Artinya harus semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kepada Allah, semakin banyak memikirkan akhiratnya. Bukan malah terjebur kayak anak-anak muda terhadap dunia sehingga lupa rumah, lupa anak, lupa istri, lupa ibadahnya, lupa kewajibannya. Naam. Dan masih banyak angan-angan. Naam, nanti kalau anak seperti itu akan begini. Nanti kalau sudah banyak dapat uang milik 1 miliar, semua akan tak beginikan, rumah tak bangun, begini, begini, begini, terus demikian. Habis waktunya untuk itu. Wal'iyadzubillah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajar, dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal. Kata Allah, tinggalkan mereka, orang-orang musyrikin, jangan diikuti, jangan dicontoh. Tinggalkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini otomatis kepada umatnya, bukan kepada Rasul saja. Allah menyatakan dzarhum, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya sekaligus, tinggalkan mereka orang-orang musyrik. Jangan ditiru, jangan dicontoh. Jangan. Mereka yakulu, makan, yatamatta'u, terus bersenang-senang. Yulhihim al-amal. Sehingga dengan makan dan bersenang-senang itu menyebabkan mereka lalai akibat amal, akibat angan-angan yang mereka impikan. Lalai terhadap apa? Ya terhadap kewajiban mereka untuk iman kepada Allah. Nah, berjalan di atas kekufurannya, kemusyrikannya, wal'iyadzubillah. Lebih milih itu daripada masuk Islam, tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tinggalkan. Jangan ikuti cara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Kata Imam Tabari rahimahullah, yakni dzar al-musyrikin ya Muhammadu ya'kulu fi hadhihi ad-dunya wa yatamatta'u min syahwatiha wa ladzatiha ila ajalihim alladhi uhillat lahum. Tinggalkan wahai Muhammad mereka orang musyrik itu. Naam, mereka makan di dunia ini, kemudian bersenang-senang dengan syahwatnya, kelezatan dunia ini, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah atas mereka. Wa yulhihim al-amal, dan angan-angan mereka, mereka perturutkan sehingga lalai terhadap apa? Terhadap anil akhdi bi ta'atillah fiha. Naam, terhadap sesuatu yang seharusnya dia taat kepada Allah di dunia ini. Wa tazawwaduhum lib'adihim, dan seharusnya mereka ini mencari bekal untuk akhirat kelak. Naam. Yang itu akan menyenangkan mereka dan membahagiakan mereka akhirat, dunia akhirat mereka. Fasawfa ya'lamuna ghadan idza ruddu alaihi. Mereka orang-orang kafir akan tahu nanti di hari kiamat kalau sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad halaku bi kufrihim billah. Mereka akan binasa dengan sebab kufurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti mendapatkan azab Allah, namun mereka tidak mengambil pelajaran dari itu semua. Ternyata yang menghalangi mereka taat kepada Allah, iman kepada Allah, itu adalah kepuasan duniawi dan syahwatnya. Na'udzubillah. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, demikian ayat ini menjadikan pelajaran bagi kita. Imam As-Sa'di rahimahullah juga mengingatkan kepada kita dalam tafsirnya, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Jadi ternyata orang musyrik itu, na'udzubillah min dalik, mereka bersenang-senang, bermewah-mewah, menikmati dunia ini, syahwatnya mereka diperturutkan itu, mereka berangan-angan di samping itu. Berangan-angan apa? Yu'ammilunal baqa' fid dunya. Jadi berangan-angan enggak akan mati. Enggak akan mati. Akan hidup terus di dunia. Sehingga seperti itu terus rakus sudah terhadap dunia. Oleh karena itu yulhihim anil akhirah. Tertipu mereka, terlalaikan mereka dengan akhirat. Fasaufa ya'lamun. Nanti mereka akan tahu mahum alaih. Batil. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka pilih dan apa yang mereka angan-angankan itu adalah batil. Tahu nanti kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anna a'malahum dhahabat khusranan 'alaihim. Dan apa yang mereka perbuat itu sirna begitu saja dan kerugian yang pasti mereka rasakan. Maka jangan sampai yaghtarru, tertipu. Mereka tertipu. Kok kami sehat-sehat saja, kok kami bisa makan banyak, kok kami juga bisa bangun istana, kok kami bisa begini begitu, aman saja, enggak apa-apa. Hati-hati. Yang seperti ini khawatir, kata Isa rahimahullah, menimpa kepada siapapun yang seperti ini, seperti umat-umat terdahulu. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Qarun. Bukan sekedar Qarunnya, sak istananya, sak hartanya semua amblas gemuk dalam bumi. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karenanya maka ikhwati fiddin, jangan sampai kita ini larut gitu loh. Ini semua kan Allah jadikan obat. Ujian-ujian yang ada ini semua oleh Allah dan Rasulnya diberikan jalan keluar untuk menguji tingkat kejujuran imannya. Jangankan masalah dunia yang sifatnya harta, uang atau semisalnya, sesama kita saja itu ujian kata Allah. Sesama manusia. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, kata Allah, atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain itu fitnah. Atasbirun. Apakah kalian mau sabar? Ahlul bid'ah terhadap ahlus sunnah fitnah. Ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah fitnah. Di antara kita ini fitnah. Hizbi dengan ahlus sunnah fitnah. Ahlus sunnah terhadap hizbi fitnah, ujian. Orang tua kepada anaknya ujian. Anak kepada orang tuanya ujian. Suami istri ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, kata Allah. Nah, ujian itu yang Allah berikan antara kalian ini, kata Allah, atasbirun. Apakah kalian ini tetap sabar, istiqomah, taat kepada Allah dan Rasulnya? Itu yang jadi solusinya. Nah, maka jawabannya itu adalah kejujuran. Kejujuran. Kalau perangai jujur sudah enggak ada, khalas. Dia memilih masuk dalam fitnah. Dia lebih mengedepankan syahwat atau hawa nafsunya jika tidak adanya kejujuran. Manusia ini siapa yang enggak punya salah? Enggak ada. Enggak ada. Naam. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasul. Semua manusia ini, anak cucu Adam itu mesti memiliki kesalahan. Apakah dengan kesalahan ini dia diteruskan? Dihiasi dengan kedustaan? Dihiasi dengan makar? Dihiasi dengan berbagai macam bentuk provokator? Dan berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan yang lain? Kan ya, atau dia memilih jujur. Jujur bahwa manusia ini punya salah. Sehingga apa kata Rasulullah? Wa khairu khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik kesalahan ini dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jujur mulia, kembali kepada al-haq, rujuk ilal haq. Aziz. Kemuliaan bagi dia. Oleh karena itu, di antara juga obat ya, penangkal agar dia sadar bahwa memiliki kesalahan sehingga tobat kepada Allah, rujuk kepada al-haq, periksa di sekelilingnya, periksa di sekitarnya siapa. Ternyata dia mengakui kesalahan, diakui, namun di sekitar dia, sahabat-sahabat dia yang mengelilingi dia itu orang-orang jahat. Ya, orang-orang jahat, sebagian juga preman yang tidak tobat kepada Allah, atau orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran rusak dan kasar ucapannya, orang-orang juhal, bukan thalibul ilm, hancur karena sudah melanggar ayat Al-Qur'an dan melanggar hadis yang sahih. Allah perintahkan kunu wa kunu ma'as shodiqin, kalian adalah bersama, bersahabat, bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Jangan kayak mereka, sahabatnya. Jangan, orang-orang jahil, orang-orang ahli fitnah, orang-orang makar, orang-orang gak ngerti agama. Dijadikan sahabat, ya hancur. Hancur. Kalau orang-orang yang jujur dalam agamanya, jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, jujur fi kulli ahwalihi, jujur dalam segala kondisi dia, itu kan akan menasehatkan. Ya akhi, itu kalau saudara kita. Kalau ustaz, ya ustaz, afwan. Bukankah yang demikian ini melanggar hadis ini, ustaz? Bukankah ini melanggar ayat ini, ustaz? Oh, na'am, jazakallah khair. Begitu. Ya Ustaz Afwan, bukankah antum pernah bilang demikian waktu itu? Sekarang kok seperti ini, kok mutanakit, bertentangan? Yang mana? Yang itu. Ini buktinya Ustaz. Oh iya, astagfirullahaladzim. Afwan, jazakallah khair. Antum ingatkan. Ustaz, antum bukan meyakini seperti itu. Kalau sudah begini nanti akan begini. Ini sudah begini, sekarang ya apa? Afwan Ustaz, tolong tobat kepada Allah. Oh na'am, jazakallah, ini enggak. Ini enggak. Tambah dibakar, tambah dihasat, tambah dikompori, tambah dijerumuskan. Ikhwannya kalau itu ikhwan, ustadznya kalau itu ustadz, tambah. Kenapa? Karena bukan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-shodiqin. Yang di sekelilingnya bukan orang-orang jujur. Orang-orang jahat. Orang-orang yang kotor lisannya, orang bukan thalibul ilm, fattanin, ahli fitnah. Kan iya. Makanya ini kita harus hati-hati. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib min Kalabit Thayyib, ketika beliau menyatakan bahwa hati terbagi jadi tiga, kata beliau, al-qalbu thalatha qulub. Kolbu-kolbu itu ada tiga macam. Yang satu adalah kolbu mahsyubil iman. Mahsyubil iman. Penuh dengan keimanan, amalan soleh. Walhasil luar biasa. Sehingga ketika syaitan mau nyoba untuk menggoda di kolbu yang pertama ini, ihtarakot, langsung terbakar dan terpelanting sudah. Karena iman yang kokoh, amalan soleh, dan terus hal-hal yang baik menghiasi dia. Sehingga tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk menggoda dia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika lewat suatu jalan, setan lewat jalan lain. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat suatu jalan, satu lorong gitu, setan lewat jalan lain. Ya karena keimanan beliau, kesolehan beliau, gak berani syaitan. Mundur. Mundur. Yang kedua, juga hati yang penuh dengan keimanan, naam, dan amalan soleh, namun nilainya tidak seperti yang pertama tadi. Kadang syahwat masuk. Begitu zikir kepada Allah, ingat, terpelanting. Lah ini, ketika dia lalai, ketika dia jatuh salah, diingatkan gitu loh. Ima dirinya ingat sendiri, oleh Allah diingatkan, wa ima sahabatnya. Yang jujur, yang soleh tadi itu mengingatkan, ya akhi, ya ustaz ini. Sehingga dia sadar, terserahkan diri, maka terpelantinglah syaitan dan musuh-musuh Allah yang lainnya, nah, sudah enggak berani menggoda lagi. Terus seperti itu. Istiqomah, jatuh lagi, tobat lagi, terus seperti itu. Itu hati yang kedua. Nah, hati yang ketiga, tidak ada keimanannya, tidak ada kebaikannya. Lah setan sudah enggak goda lagi. Sudah enggak goda lagi. Apa yang mau digoda? Apanya yang mau disesatkan? Tung sudah tidak ada keimanannya, tidak ada kebaikannya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fama tasna'u biqalbin kharrab. Apa yang mau dilakukan di kalbu yang rusak seperti ini? Tidak ada. Tetapi oleh syaitan yang dari manusia ini, kalbu yang ini dari manusia ini dijadikan sebagai teman untuk menggoda dan menyesatkan kaum muslimin. Demikian kata Ibnu Qayyim, ibaratnya tiga kolbu ini adalah tiga rumah. Rumah yang pertama, rumah seorang raja yang berisi perhiasan, berisi barang-barang, harta yang mewah, iman dan amal soleh tadi itu, dan dijaga oleh rajanya sekaligus pasukan-pasukan inti yang menjaga dengan shift-shift yang teratur, tidak sampai ngantuk, sudah sejam, dua jam ganti lagi, Sehingga ketika ada pencuri mau masuk, langsung tertangkap basah. Di samping rajanya ikut menjaga, pasukan-pasukan inti pun ikut menjaga rumah tersebut. Kapan pencuri mau ngambil, mau masuk di situ, langsung tertangkap basah. Karena penjagaan yang ketat tadi. Rumah yang kedua, kata beliau, adalah rumah rakyat biasa. Ya ada perhiasannya, masya Allah, ada juga barang-barang yang berharga. Cuma nilai perhiasan dan barang itu tidak senilai yang pertama tadi. Penjagaannya juga demikian ketat, tapi tidak seketat yang pertama tadi. Artinya apa? Ketika kondisi dijaga ketat, ya pencuri nggak akan masuk, tertangkap basah. Artinya kolbu yang kedua tadi ketika zikir kepada Allah, khalas, minggir syaitan. Ikhlas, amal soleh yang dikerjakan, setan terpelanting. Lalai, masuk lagi. Nah, rumah yang kedua ini juga seperti itu. Ketika namanya penjagaannya enggak seketat yang pertama, ketika ngantuk atau yang lainnya, atau bahkan na'udzubillah, ada pencuri, kerjasama sama dia, diam, tak kasih uang. 100 juta, hah? 100 juta, langsung itu. Tapi izinkan anak masuk. Iya, fadal. Masuk ngambilnya 1 miliar, dikasih 100 juta. Begitu. Tiba-tiba datang majikannya yang punya rumah, loh, ini kok ya berkurang? Iya. Oh, mungkin ketiduran, mungkin. Tapi justru dia malah kecurian, dicuri. Ini tawaran-tawaran syahwat dunia ini. Makanya barakallahu fi ikhwan. Bukankah Rasulullah menyatakan bahwa huffatin nar bi syahwat? Neraka itu dikitari dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat. Yang seiring dengan syahwat, memperturunkan syahwat, itu kelilingi neraka. Berbagai macam bentuk kesenangan, kemewahan, dan berbagai macam bentuk duniawi syahwat, wanita, harta, itu yang mengelilingi neraka tadi. Na'udzubillah min dzalik. Giliran surga, kata Rasulullah, wa khufatin jannah bil makari. Orang-orang pada tidur malam, lelap, amblas, dia sholat malam, qiyamul lail, witir minimalnya. Orang-orang pada sibuk dengan kerjaannya, dunianya, azan adzuhur atau asar, pulang sholat berjamaah dulu. Orang-orang pada mencari dunianya, ini dia thalabul ilm. Dibikin dunia ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Kan ya, ayat jangan dirubah, kata Allah menyatakan wa idza qudiyat minas shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat telah ditunaikan, ayo bertebaran ke muka bumi, cari rezeki. Bukan cari rezeki baru salat. Sholat dulu. Wa idza qudiyat minas shalah, kalau sholat sudah ditunaikan, selesai sholat berjamaah, fantasyiru fil ardi, ayo bertebaran ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enak kalau Saudi kan azan zuhur sudah tutup. Kurang 5 menit, kurang 10 menit tutup. Tutup. Toko tutup semua. Anak mau beli senilai 20 miliar, enggak ada, tutup. Mana tutup? Tutup pintu. Sini apa? Bukan 20 miliar. Akhi azan. Anak beli nilainya 100 juta. Hah? 100 juta. Tapi ini azan, sebentar tok. Sepaling 2 menit, 3 menit. Nanti habis sholat. Ini uangnya, dikit-dikit uangnya. Buh. Ya sudah. Udah amblas. Bikin nota, ngeluarkan barang, berapa menit itu? Notanya dibikin, barang dikeluarkan, nota ke mobil, selesai, orang-orang pada pulang. Nah, enggak berjamaah. Dapat ini anak, 100 juta, astagfirullah. Tutup. Rezekinya itu enggak akan lari. Kalau sampai enggak ditutup, ketahuan, tangkep. Saya ditangkep. Ditangkep. Ada khusus polisi amar ma'ruf nahi mungkar, keliling dia. Ada yang dicurigai, misalnya sudah azan ini mau komat, kemudian kok lampu nyala, dalamnya lampu dalam nyala. Ada apa ini? Jangan-jangan ada orangnya. Didok-dok ada orangnya, sudah borgol. Masuk mobil. Itu, sini apa? Ya itu, subhanallah. Antum tahu orang-orang jualan di depan masjid buah-buah seger-seger, delima, semangka, ini itu. Azan ditinggal, sholat keluar utuh. Di sini jangankan buah-buahan, sandal aja amblas kabeh. Anak utuh gak berani, gak berani. Tegakkan hukum, urusannya kan potong tangannya kalau sampai melebihi atau senilai yang ditunggu oleh syariat minimalnya. Kalau sampai ngambil dan dihakimi, diadili, diperiksa semua senilai dengan batas minimal dalam pencurian itu, sudah besok sudah enggak kelihatan tangannya. Nah, ini potong. Psst, hilang. Nyuri lagi, ini lagi. Nyuri lagi kakinya nanti. Makanya enggak berani daripada kehabisan tangan, semua engkau apapun aman. Kalau di sini enggak, pulang bawa bengkia sandal kayu itu, berangkat ke masjid pulangnya, wah kok ada merek bata ini, New Era apa dan sebagainya, itu yang dibawa. Nah, maka ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, oleh karena itu maka demikian kondisi kalbu yang kedua tadi dan rumah yang kedua. Lah rumah yang ketiga, rumah kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada barangnya. Kayak kolbu yang ketiga tadi, rumah ini kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada penghuninya, wala barang, wala syik, wala harta, wala syik. Apa mungkin set pencuri menyatakan, ayo, ayo kita nyuri di rumah itu. Loh, rumah itu kosong itu loh, tidak apa, dicuri kosongnya, enggak gitu ya, tidak mungkin lah. Mereka nyuri itu kan karena ada barangnya, ada penghuninya terkadang, atau ada barangnya minimal. Ini enggak ada barang, enggak ada apa-apanya. Akhirnya pencuri menjadikan rumah itu sebagai markas, markas tempat untuk membahas pencurian. Lah demikian pula kolbu yang ketiga tadi itu, setan na'udzubillah, itu menjadikan teman untuk menyesatkan muslim yang lainnya. Makanya ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, kita harus hati-hati. Makanya di sini hidup, makanya pergaulan yang soleh ini, orang-orang yang jujur itu dibutuhkan. Dibutuhkan. Kita ini manusia lemah. Sementara syaitan khotofah, syaitan syubhat itu sambarannya kuat. Al-qulub dhaif, dhaifah. Nah, makanya jangankan itu ya ikhwan, safar, safar bepergian beda kondisinya antara satu orang dengan dua orang lebih. Secara syar'i, secara hukum, sebagian memakruhkan sendirian. Kalau dua tiga ini kan ada yang ingatkan gitu loh. Alaikum sholat. Loh ini kan di kereta, iya. Sholat, sudah waktunya masuk. Oh, anu tak, enggak sekalian jamaah. Loh jamaah ya apa sih? Wong kita berangkat zuhur kok, nyampainya nanti subuh. Jamaah apa? Jamaah zuhur, asar, maghrib, isya. Agamanya siapa? Nah, terus siapa? Di sini. Oh di sini. Ada rilnya akhi, ada ini. Kan. Ya ya ya, jazakallah khair. Begitu kan? Salat. Loh, kok duduk? Loh kan salat duduk boleh. Loh, kalau masih bisa berdiri? Oh, gitu. Iya. Berdiri itu rukun. Oh, ya yuk. Di mana? Di situ ada. Sempit. Ya, memang sempit. Masa mau kayak masjid itu kereta api. Bisa berdiri, bisa. Berdiri. Oh gitu ya, anak kepingin belajar lagi. Oh nah, nanti kita ajari. Enak. Kalau na'udzubillah temannya sudah orang-orang jahat, ya apa ini? Kita rujuk pada ulama apa ya apa? Oh, jangan Ustaz. Jangan. Nah, rendah nanti antum, malu antum. Malu. Harus jaga gengsinya. Jaga ininya, tambah dikit kan enggak akan. Nah, Ustaz, rujuk ahsan. Ahsan sudah. Mulia Ustaz, mulia sudah. Naudzubillah kalau kita terus seperti ini. Itu baru jujur. Nah, orang-orang enggak ada yang seperti itu yang di sekitarnya, semua pada ayo Ustaz, sesat Ustaz, enggak apa-apa sesat. Saya akan kan demikian. Enggak apa-apa Ustaz. Setan itu suka kepada antum Ustaz, enggak apa-apa, ayo, ayo. Seakan-akan seperti itu gitu loh. Nah, yang ini yang memang gentle Ustaz loh, malah gitu. Malah gitu. Ya sudah. Kapan baiknya? Kapan sadarnya? Illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Demikian disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan, yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalah ila qas'atiha. Faqala qa'il, wa min killatin nahnu yawma idzin, qala bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum ghutha'a ka ghutha'is sail, walayanza'anna Allah min sudurikum min suduri aduikum al-mahabah minkum, wala yakdhafana Allah fi qulubikumul wahn. Faqala qail, ya Rasulullah, mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasul, yushikul umam, hampir-hampir khawatir kalian-kalian ini malah mendekat kepada orang-orang kufar dan orang-orang ahlul kitab. Khawatir, hampir-hampir kita khawatir seperti itu. Antada'a alaikum kama tada'a al-akalah ila qas'atiha, yaitu satu di antara kalian saling menyeru, saling mengajak. Nah, bagaikan orang-orang yang makan saling mengajak kepada qas'ah, piringnya masing-masing. Kemudian sahabat bertanya, apakah di kala itu kita ini sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Kalian banyak di kala itu, tapi kondisi kalian itu bagaikan buih di lautan dan dikhawatirkan Allah mencabut wibawa kalian atas musuh-musuh kalian, dan Allah akan memberikan kepada kalian yaitu wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, wahan itu ialah cinta kepada dunia yang berlebihan dan takut mati yang berlebihan. Na'udzubillah min dalik. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan dalam syarah Aunul Ma'bud, syarah Sahih Dawud, Sahih Aunul Ma'bud menyatakan, yushikul umam, maksudnya khawatir, hati-hati, hampir-hampir kalian ini yaqrabu firaq kufar wa umam dholalah, kalian mendekati mereka orang-orang kufur dan orang-orang yang sesat. Antada'a alaikum, antada'a bi'an yad'u ba'duku ba'duhum ba'da limuqatalatikum wa kasri syaukatikum wa salbi ma malaktumuh minad dunya wal mal. Yaitu mereka saling menyeru di antara mereka untuk membunuh kalian, untuk melemahkan kekuatan kalian dan merampas apa yang ada pada kalian. Untuk bayangkan, kok sampai seperti ini? Yang dikhawatirkan Rasul itu apa? Mendekat kepada aliran sesat, mendekat kepada kekufuran, kesesatan. Mereka ngajak-ngajak kalian, mereka terus nyuruh-nyuruh kalian untuk membunuh kalian. Bayangkan, sampai terpuruk seperti ini, kenapa? Kemudian kekuatan kalian itu hancur, kekuatan kalian itu jatuh, lemah, gak punya kekuatan, rampas semua harta-harta kalian. Ini ada apa sampai seperti ini? Lihat, apa penyebabnya sampai kayak gini? Rasulullah khawatirkan. Bagaikan orang-orang akilah atau agalah, itu jamak daripada akil, orang-orang yang makan mengajak semua kepada kepiringnya, rebutan. Sampai seperti itu. Ada apa ini? Kok Rasulullah mengkhawatirkan kayak gitu kejadiannya? Naam, ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Ini yang sangat menyedihkan. Ini yang sangat kita ini terharu sampai Rasul mengkhawatirkan seperti itu. Naam. Sehingga akhirnya mereka ini sudah menguasai kalian, kata Rasulullah. Sudah enggak ada wibawa lagi. Dicabut oleh Allah kewibawaan kalian atas musuh-musuh kalian. Naam. Dan sudah tertimpa pada kolbu-kolbu kalian alwahan. Ini penyebabnya. Mendekat kepada kekufuran, mendekat kepada kesesatan, hilang kekuatan, carut-marut, centang-perenang. Sebabnya apa? Alwahan, cinta dunia sama takut kematian. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalika ikhwan. Mau bilang apa kondisi seperti ini? Makanya perlu kita mengambil ibrah. Perlu kita mengambil ibrah pelajaran. Kan iya? Naam. Yang dulunya istiqomah menjadi sesat gara-gara dunia, gara-gara harta, gara-gara harta. Nah, dan sudah terlalu banyak yang berjatuhan, berguguran gara-gara harta tersebut. A'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, disinilah pentingnya kita sadari bahwa di masa-masa fitnah itu jangan masing-masing orang ikut berbicara, jangan masing-masing orang ikut berbicara ketika ada fitnah, hancur. kembalikan kepada ahlinya, sebagaimana Allah dan Rasulnya memerintah umatnya untuk mengembalikan kepadanya. Fas'alu ahla dzikri. Kemudian ruddu ila uli amri kalian, kembalikan kepada ulama, gitu loh. Kalau dikembalikan kepada ulama, itu akan tahu bagaimana caranya untuk keluar menghindar dari fitnah, diterangkan. Kan ya, diterangkan agar keluar daripada fitnah. Di antaranya adalah kembali kepada ulama kibar, al barokah ma'akabirikum, keberkahan itu ada pada kibar di antara kalian, kibar ilmunya, kibar usianya, kibar pengalamannya. Apalagi yang ditunggu? Nah, bagi yang dikelilingi orang-orang baik, orang-orang soleh, orang jujur, nah, diingatkan. Bagi yang tidak, ya sudah, hanya bisa mengatakan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Musibah. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam. Dalam kita hidup ini jangan sampai, mesti ada kaitannya, mesti ada kaitannya antara fitnah syahwat dengan syubhat itu terus. Naam. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi di ayat ke-7, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Sesungguhnya kami jadikan, kata Allah, ma'alal ardi, ma'alal ardi, Allah jadikan apa yang di atas bumi. Kata Sa'di rahimahullah, yang di atas bumi itu makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman lezat, tempat-tempat tinggal yang baik, pohon-pohonan, sungai, tanaman, buah-buahan, pemandangan yang menyejukkan, kebun-kebun yang betul-betul masya Allah, kemudian berbagai macam bentuk lah hiburan yang ada di muka bumi ini, semua kesenangan tersebut. Nah, kan ya, emas, perak, tembaga, ini itu, batu bara, kabeh termasuk zinah alal ard, termasuk zinah di atas bumi ini. Ini semua naam yang ada di dunia ini, semua kelezatan, kesenangan dan kenikmatan yang ada, semua tadi yang disebutkan tadi dan yang lainnya, masih banyak yang lain, itu ja'alahullahu zinatan lihadihiddar, fitnatan wakhtibaron. Ini garis tebeli. Berbagai macam tadi yang disebut di muka bumi ini, itu Allah jadikan zinah, perhiasan di muka bumi ini, di dunia ini, sebagai apa? Sebagai ujian, fitnah wahtibar. Ya, fitnah dan ujian bagi umat manusia. Apakah dengan dunia tadi yang gemerlapan makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, ini semua itu kalian jadikan sebagai sarana dan prasarana untuk takwa kepada Allah, Tamam. Kalian mensyukurinya akan pemberian Allah kepadanya, kepada kalian, ataukah tidak? Nah, ini masalah yang pertama. Makanya kata Allah, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tujuan Allah ciptakan di atas muka bumi ini segala perhiasan tadi itu semua itu sebagai ujian untuk menguji, yaitu mereka penduduk muka bumi ini, mana yang dari mereka yang paling baik amalannya. Itu tujuannya. Bukan diberikan itu semua agar dimakan semua sampai kekenyangan, bukan. Bukan diberikan semua itu sampai lupa kepada Allah, tidak. Dijadikan semua itu bukan untuk senang-senang terus lupa akhiratnya atau wis mati, tidak apa-apa di atas kekenyangan, tidak. Tapi liyabluwahum, tujuannya apa? Allah untuk menguji. Ujian atas mereka, mana yang paling baik amalannya. Dengan adanya dunia ini loh, ujian semua ini loh, ya apa? Kalau dengan adanya dunia tadi, semua tadi itu yang disebutkan di awal tadi itu menjadikan kamu itu beramal kepada Allah ikhlas dan benar, berarti kamu lulus ujian tersebut. Enak, nikmat kalau seperti itu. Jadi adanya yang ada di muka bumi, kenikmatan buah, makanan, minuman, semua harta benda semua itu, nah, menjadikan kalian itu, kita-kita ini berarti berharap, beriman kepada Allah dan beramal soleh, ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, berarti lulus dari ujian tersebut dan selamat. Dan itulah yang terbaik yang dia pilih. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir ayat ini, inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala ikhtibaron lahum ayyuhum ittaba'a li amri wa 'amila bi ta'ati. Ujian bagi mereka, mana di antara mereka ini kaum makhluk manusia ini yang mengikuti perintah Allah dan taat kepada Allah itu. Nah, makanya dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim, Rasul menyatakan, "Na'am, inna dunya khadiratun hulwatun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha." فَنَاظَرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. Dunia ini kata Rasulullah hijau, royo-royo kalau bahasa kita, ini dunia manis. Allah menjadikan dunia ini buat kalian sebagai penguasa. Ada di tengah-tengah itu kalian, kata Allah, di dunia ini. Maka Allah akan melihat apa yang kalian lakukan dengan dunia tersebut. Fattakud dunya, kata Rasulullah, hati-hati kalian dengan dunia, hati-hati. Jangan sampai dengan dunia itu kalian lupa kepada tujuannya untuk apa kalian diciptakan. Lupa ibadah kepada Allah, lupa zikir kepada Allah, lupa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Hati-hati, jangan sampai demikian. Wattaqun nisa, dan hati-hati dengan wanita, jangan sampai kalian tergiur dengan wanita sehingga menjerumuskan kalian kepada yang haram. Hati-hati. Itu ujian buat kalian, fitnah buat kalian. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, subhanallah ya ikhwan, Islam ini di samping agama yang mudah, itu seiring dengan fitrah. Kan iya. Sekarang kayak apa kondisinya? Nah, Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, inna min asyratis sa'ah an yakila rijal wa takthurun nisa. Wa idharul jahl wa idharul zina. Na'udzubillah. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakilur rijal. Kaum laki-laki sedikit. Perempuan membludak. Sampai diriwayatkan 1 banding 50. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Wa idharul jahl, kejahilan mewabah. Kejahilan, kebodohan terus mewabah. Wa idharul zina, dan perzinahan pun mewabah. Makanya ikhwati fiddin, a'azzana jazakumullah, antum yang ada di ma'had terkhusus, hirs alal ilm, hirs alal ilm. Demikian pula yang di luar ma'had, tetap hirs alal ilm. Karena al-jahlu, kata Ibnu Qayyim, qatil mumit, daun qatil mumit. Kejahilan itu adalah penyakit yang membunuh dan membinasakan. Ini kejahilan. Ilmu. Wa idharuz zina, zina itu sudah mewabah. Sekarang sudah masuk apa enggak? Kaum laki-laki sudah berapa sekarang bandingannya dengan wanita yang demikian penuh? Kejahilan sudah menjamur, sekarang sudah menjamur. Zina tambah. Na'udzubillah. Hanya syariat itu sesuai dengan fitrah. Rasul ajarkan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai kaula muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk nikah, nikah. Di antara penyebab perzinahan mewabah itu kan gara-gara keyakinan yang salah, yang batil gitu loh. Harus punya pekerjaan sekian juta sebulan, harus punya rumah. Ini yang menjadikan penyebab sehingga gak mampu nikah, akhirnya zina. Itu dia anak penyebab dari sekian penyebab. Satu anak contohkan seperti itu. Kamu gak nikah tah? Iya, masih kerjanya masih serabutan. Lu kenapa? Nah itu masih belum mampu. Masa itu? Iya kan iya. Demikian kata orang tuaku. Nah, terus aku siapa? Nah. Terus juga belum punya rumah. Oh gitu. Kalau sudah punya rumah dan sudah gajinya sekian juta baru nikah. Sementara syahwat dunia, fitnah. Sehingga praktek perzinahan menjamur gara-gara itu diantaranya. Islam kan enggak. Manis tato aminkumul ba'ah. Al-ba'ah ini penting difahami. Yang belajar agama enak. Dijawab oleh temannya, saya yang sudah belajar. Ujak, bukan begitu ya, keliru antum, keliru. Tidak ada ayatnya atau hadisnya, nikah itu harus pekerjaan sekian juta dan harus punya rumah permanen. Tidak ada. Kalau gitu salah semua ustaz-ustaz ini. Ngontrak kabeh. Gajinya, walau gaji dari mana? Apa gajinya? Nah, Walhamdulillah. Al-ba'a itu adalah mampu memberikan mahar dan mampu berhubungan dengan istri, itu ba'a. Falitazawwaj, ini kah? Yang enggak mampu puasa, fa innahu lahu aghdhul basar, nikah itu bisa menundukkan pandangannya dia, menjaga kehormatan dia. Yang enggak mampu kata Rasulullah puasa karena itu adalah tameng bagi dia. Enak ngikutin syarat, enak, mudah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Insyaallah taala sudah jam 5 kita akhiri untuk sesi yang ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.